Ramadan, bulan yang penuh berkah. Syahrul Fadilatun khairun min alfi syahrin, yaitu satu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Syahrul yaitu bulan Zalallahu Fadilatun, yang Allah menjadikan saum pada bulan tersebut sebagai satu bulan ibadah. Waktunya mahu berpuluhan dan yang lain, ya, sholat sunnah pada malam itu sebagai satu ibadah sunnah. Jadi hanya dalam Ramadan yang saum itu diwajibkan. Mantakar bafihi bukas mati mengakhiri karena kawan akda kami dapat terima diwahu. Dan siapa yang bertakarut kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, ya, melakukan suatu kebaikan, maka dia karena kadang ada hari dalam tiada diwaru, sebagaimana dia mengerjakan amalan fardu di luar bulan Ramadan itu. Kadang ada hari dalam tiada dan dalam siapa yang menjalankan ibadah fardu, karena kadang ada sahijah hari dalam tiada diwaru, maka amalnya maksudnya mengerjakan 70 kali fardu, ya, di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita ibadah sunnah, maka tercatat seperti ibadah fardu. Kalau kita ibadah fardu di bulan Ramadan, maka amalnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Mengenai syahrul sabri, dan Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, memang ujian kesabaran bagi kita, ya. Wasabrum salah kehidupan dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wasyahrum mu'afati dan bulan untuk tolong menolong. Wasyahrum mu'afati si rizki mu'min fihi, dan bulan di mana Allah menambah rezeki orang-orang mu'min di dalamnya. Manfaqara fihi sa'iman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada seorang yang saum, karena makhluk yang lain dari maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Baik korak abadi ini Allah dan membebaskannya dari api neraka. Maka lalu itu asrihi min bawli ayin kusuh min asrihi syai'in, dan orang yang memberi makanan untuk orang yang saum itu, ya, maka itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Min ghairi ayyin qisam min asli syai'in, dan pahalanya dikurangi sedikit pun. Jadi ini adalah khutbah Rasulullah, ya, dari antara sahabat di akhir bulan Sya'ban, ya, jadi ketika masuk menjelang Ramadan. Jadi ini adalah bulan yang begitu mulia dan di sini pahala dilipat gandakan. Tentu bagi kita, bagi orang yang mengimani hal-hal yang baik, semuanya adalah hal-hal yang baik. Al-Azhi wa'l-Iqmanu wa'l-Qur'ayf wa'l-Qur'ayf wa'l-Qur'ayf wa'l-Qur'ayf wa'l-Qur'ayf wa'l-Qur'ayf wa'l-Qur'ayf. Tapi bersama-samalah, tapi kalau kita perhatikan di sini, ya, ada orang yang mengatakan apa perlu kita menghitung-hitung amal kita. Ya. Menghitung-hitung amal itu sangat perlu, meskipun kita tidak tahu persis. Ya. Tapi dengan biasa, hal itu problemnya kekhawatiran. Ya, sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita agar kita senantiasa menghitung, menghitung. Jadi seperti akuntansi untuk pribadi, setelah kita menghitung laba rugi perusahaan, maka yang diwajibkan bagi kita itu menghitung-hitung laba rugi kita nanti di akhirat. Dan tiap hari disunahkan sebaiknya sebelum tidur kita menghitung-hitung seharian. Pada seharian itu amal kita kira-kira untung atau rugi. Dan di bulan Ramadan ini pahala dari pekerjaan tersebut nanti di hari akhirat itu ada mizan, ada timbangan amal dan ada hisab, makanya disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Makanya kalau orang Arab menyebut ilmu matematika itu yaumul hisab, ya, ilmu hitung, karena memang dihitung nanti amal perbuatan. Dan kita di dunia ini dikasih contoh bagaimana menghitung-hitung harta kita, menghitung-hitung perbuatan kita. Jadi misalnya nanti di akhirat kita nggak rugi. Sebab Rasulullah yang paling merugi nanti di akhirat orang yang disebut dengan muflis. Siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut itu orang yang di akhirat nanti dia ternyata amalnya banyak, tapi ketika nanti dihitung dia muflis, dia bangkrut karena amalnya itu dibagi-bagi kepada orang lain. Dia punya utang, kasih dulu amalnya, gak ada lagi yang bisa untuk bayar utangnya, hanya dengan amalnya. Mungkin ngasih orang lain, ya, makan tanah orang lain, maka dia ganti nanti dengan amalnya di akhirat. Atau dia menyakiti orang lain, ya, pernah memukul, meminta maaf, maka nanti di akhirat diganti dengan amal. Bahkan itu pernah kita ingat kisah Rasulullah SAW yang dalam beliau wafat, beliau pernah meminta kepada sahabat-sahabat dan masyarakat pada waktu itu untuk mengalah kalau Rasul, kalau pernah disakiti oleh Rasulullah. Ya, barangkali pernah ada yang bertanya, saya ambil, pernah ada yang saya sakiti, ya, itu Rasulullah, ya. Dan akhirnya tidak ada yang maju kecuali satu orang namanya Ukasyah. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah menyakiti aku, tidak sengaja waktu itu tongkatnya Rasulullah itu kena tubuhnya Ukasyah. Rasulullah tidak mengukur Ukasyah, tapi waktu suatu ketika tongkatnya kena. Ya, jadinya Rasulullah mempersilahkan, ya silahkan kalau begitu. Bagaimana yang kamu mau balas dari tubuhku? Ukasyah akhirnya tidak mau. Waktu itu ya Rasulullah, tongkat engkau kena ke tubuhku, aku nggak pakai pakaian. Para sahabat Rasulullah sudah marah sekali. Ini kurang ajar ini orang ini. Minta Rasulullah membuka pakaiannya. Tapi ketika pakaian Rasulullah dibuka, akhirnya Ukasyah itu muncul Rasulullah. Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga, di mana waktu itu Rasulullah memberi contoh nanti di akhirat ada sisa, ya, ada perhitungan. Oleh karena itu, ya, di dunia ini kita sebenarnya cuma mengumpulkan timbangan amal kita supaya nanti timbangan kita itu berat, kita tidak muflis, karena kita susah juga untuk di dunia ini, kita tidak salah. Kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah menzalimi orang lain, mungkin kita tidak sempat meminta maaf, ya. Kita pernah mengambil harta orang. Nah nanti daripada di akhirat nanti amal kita yang dipakai, ya, sekarang ya kita numpuk-numpuk amal. Dan bulan Ramadan itulah yang digambarkan dalam khutbah Rasulullah, jadi tempat kita menumpuk amal, ya, bonus di sini ada bonus, ada amal yang dapat digandakan. Jadi kita tidak boleh meremehkan, misalnya kalau ada hadis Rasulullah, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 kali lipat misalnya. Maka itu benar-benar memang amal kita dilipatgandakan. Nah, kita manfaatkan kesempatan sholat jamaah itu supaya daripada sholat sendiri. Ya. Sekarang kita belum merasa manfaatnya, tapi nanti setelah di akhirat kita sudah diingatkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya, dan nanti di akhirat ada perhitungan. Jadi sekali lagi ini bulan Ramadan, bulan tempat kita melipatgandakan pahala kita, karena amal sunnah dihitung fardu, amal fardu dihitung 70 kali. Bahkan ada bonus satu malam yang khusus lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu yang tidak semua orang bisa dapat, ya, tidak semua orang bisa dapat apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, satu malam yang amalan kita dilipat gandakan 1000 kali ini. Bahkan di sini kalau memberi makan orang yang berpuasa, ya, itu pahalanya dihitung sama dengan orang yang berpuasa itu. Ya, mengalami ayam kusok dan asri hisyai, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi, saya mengambil satu khusus bab tentang Ramadan ini, ya, berkaitan dengan lama peradaban itu, dan mengalami tradisi ilmu. Ya, kadang-kadang ada yang sayang. Saya lihat di bulan Ramadan ini banyak orang ngaji Quran, tapi tidak memahami Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, sayang sekali. Karena pahala mencari ilmu itu lebih besar daripada pahala ibadah. Mencari ilmu itu pahalanya paling besar. Kalau bapak ibu dan anak sekalian melihat di pondok-pondok pesantren ya, itu biasanya kalau bulan Ramadan ada tradisi namanya pasang. Pasang apa namanya di Jawa, saya kalau di luar Jawa, saya waktu SMA dulu biasanya nyantri di beberapa pesantren. Di pesantren, satu pesantren yang kita pasang, waktu itu masih libur ya, tahun 80 awal itu masih libur. Itu kalau kita nyantri di satu pondok pesantren, maka dari hari pertama sampai hari ke-25 itu isinya hampir 24 jam itu ngaji. Jadi di bulan Ramadan itu kita menamatkan kitab Riyadhus Shalihin, menamatkan kitab Sulamul Taufik, Safinatun Nazam, Arba'in Nawawiyah, dan kitab-kitab lain. Dan dalam ngajinya itu mulai dari hari subuh ya, sampai nanti di dalam duha istirahat sebentar, nanti jam 10 sampai sampai zuhur, habis zuhur ngaji lagi sampai menjelang asar, istirahat setelah asar, habis asar disambung ngaji lagi dengan kitab lain ya, sampai maghrib. Nah, habis maghrib istirahat, buka sampai isya, dan habis isya nanti ngaji lagi sampai sekitar jam 10. Itu selama 25 hari. Dan biasanya kayaknya maraton. Kalau ngaji itu harus tamat satu kitab ini, harus tamat dengan kitab ini. Itu ada tradisi yang sangat bagus di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren kayaknya masih mempertahankan tradisi itu. Cuma memang berat, ya, berat sekali. Karena kita jenuh, ya, ngaji dari pagi sampai jam 10 malam tidak berhenti. Ya, karena pelajaran ilmu itu pahalanya paling besar. Ya, dan kesempatannya sangat merupakan kesempatan emas. Meskipun dalam keadaan lapar, ya, kadang-kadang kalau lapar itu susah masuk ilmu, ya, lapar. Tapi saya dulu punya seorang ustaz di pondok pesantren, dia itu waktu puncak lapar, justru dia mudah ilmu itu masuk. Karena dia memang makannya sangat sederhana, kemudian sering puasa Daud gitu. Itu pada waktu lapar, kalau dia baca kitab cerita dia, itu justru masuk. Ilmu itu seperti mengalir ya, dari buku itu mengalir ke apa namanya, dalam pikirannya. Sehingga dia bisa menghafal nahwu, menghafal sorof, menghafal berbagai hadis dan sebagainya. Jadi inilah tradisi ilmu itu sudah banyak sebenarnya ditanamkan di berbagai tempat ya. Yang saya tahu masih di luar pesantren di Indonesia tradisi itu. Jadi di samping kita nanti memanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah-ibadah fardu dan sunnah, maka yang sangat penting adalah kita memanfaatkan untuk fardu ini ya. Apakah mengaji tafsir, apakah mengaji hadis, dan terutama ilmu ini yang satu ayat yang kita butuhkan. Mungkin masing-masing orang berbeda, ada yang tidak bisa baca Quran ya, harus segera mengaji membaca Quran dengan baik. Ada yang belum mengerti artinya Al-Quran, ya belajar mengerti Al-Quran. Kalau ada kesempatan misalnya satu bulan itu bisa full training bahasa Arab misalnya, supaya mengerti Al-Quran lebih bagus lagi. Karena kesempatan emas. Ya, di samping pahala yang sangat besar dalam Ramadan ini, maka dalam dari ilmu itu wajib, ya, kalau kau ilmu faridatun ala kulli muslimin, maka itu juga menjadi cahaya, karena ilmu adalah cahaya. Ada beberapa ayat yang hadis yang kita belajar dengan ilmu, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarfa illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat." Misalnya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan ini janji Allah. Ya tentu, apakah orang yang beri ilmu bisa jadi pejabat? Kadang-kadang kalau dalam pandangan masyarakat kita sekarang ini banyak yang menganggap kalau naik derajat itu naik pangkat. Padahal belum mesti, ya, belum tentu. Kadang-kadang dia naik pangkat di mata orang, dia naik derajatnya. Tapi bisa jadi naik pangkat itu menjadi jebakan, menjadi awal perjalanan. Ya, ada beberapa yang menyesal kalau pernah jadi menteri, karena akhirnya masuk penjara. Ada yang menyesal karena mau jadi pejabat, akhirnya malah menjadi bencana. Jangan menyangkal. Ya, sampai ada yang mungkin yang mengatakan bahwa saya jadi pejabat dari tinggi-tinggi dan malah kena ini. Sekarang saya dengar, saya nggak tahu, ada beberapa departemen banyak yang takut jadi pintu. Ya, benar-benar namanya banyak orang yang harus kena ini, kena itu dan seterusnya. Tidak mesti, ya, karena di zaman akhir itu salah satu cirinya adalah nanti orang-orang yang naik itu, orang-orang yang ruwai gitu, Rasulullah. Ruwai gitu itu orang yang justru dia yang bodoh, tapi dia yang memimpin. Aristoteles dulu, Plato di filosofi Yunani dulu mengatakan sistem demokrasi itu bisa mengantarkan orang yang bodoh menjadi pemimpin. Makanya dulu para filosof tidak ada yang setuju dengan demokrasi. Ini bagi mereka dulu di filosofi Yunani demokrasi ini sudah menjadi bahan perdebatan. Makanya dulu orang-orang filosof Yunani setuju dengan sistem namanya aristokrasi yang mengurus negara ini tidak usah yang bodoh-bodoh. Itu urusan orang-orang yang para filosof istilahnya, orang-orang yang tinggi ilmunya, orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdik pandai, itu saja. Saya sebetulnya pribadi agak setuju dengan ini. Jadi yang milih pemimpin itu yang pinter-pinter lah, ya, yang misalnya para rektor, ya, orang-orang cerdik cendekiawan, ya, dari siapa yang nggak ngerti apa-apa, ya akhirnya yang ujung-ujungnya yang bisa kampanye aja yang bisa terpilih. Bingung juga, ya. Kemudian kebanyakan DKI ada beberapa saudara saya telepon, siapa yang harus dipilih? Saya bilang, ya bismillah aja lah, milih mana yang baik. Saya juga gak kenal dua-duanya. Jadi kadang-kadang sulit untuk siapa, kita gak kenal juga. Nah, kalau mau kenal kan harus tanya dulu, ya bagaimana dia itu, apa amalnya sehari-hari. Gak tahu ya sudah, ya baca bismillah aja. Jadi itu apa namanya, kalau dulu para filosof Yunani lebih suka pada aristokrasi. Baru akhir-akhir tahun 40-an sistem demokrasi itu disukai di dunia. Setelah kurang dari 10-10 lama baru kata demokrasi itu menjadi indah. Sebelumnya kata demokrasi itu tidak indah. Kalau kita belajar tentang politik, kata demokrasi itu dulu tidak disukai. Ya, jadi dulu orang lebih suka pada aristokrasi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridullahu bi khairan yufaqihhu fid din wa yulhimuhu rushdahu." Muttafaq alaih, jadi hadis ini sepakat dengan Bukhari Muslim. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah menjadikannya faqih, yang memahami dengan baik dalam masalah agama dan mengilhami petunjuknya. Jadi ciri-ciri orang yang disukai Allah, yang dianugerahi dengan kebaikan adalah yufaqihhu fid din, ya, orang itu faqih dalam ad-din dan Allah memberikan ilham petunjuknya. Soal ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Jadi pewaris nabi itu bukan umara, bukan penguasa, tapi ulama. Ya, ulama bisa menjadi penguasa, tapi status ulama tidak mesti sebagai penguasa. Maksudnya begini. Dulu di masa Bani Israil, Rasulullah bersabda kalau seorang nabi meninggal, maka dia diganti dengan nabi yang lain. Jadi nabi itu tidak pernah putus. Ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton film judulnya In the Beginning, itu versi Yahudi. Ya, dari Nabi Musa dan seterusnya itu ada semacam estafet tongkat kenabian. Cuma orang Yahudi mengatakan setelah Moses, ya dari Adam sampai Moses, itu katanya sudah terakhir. Tongkat kenabian itu pada Moses. Ya, nanti dia nggak diteruskan pada Nabi Isa. Bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu nggak mewarisi tongkat kenabiannya dengan Musa alaihissalam. Apalagi Islam, Nabi Muhammad SAW orang Yahudi nggak mau menerima. Jadi dulu para nabi itu selalu diganti oleh nabi berikutnya sampai nabi yang terakhir. Ya, nah setelah nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW, maka nggak ada lagi nabi dan di situ kemudian digantikan oleh ulama. Tugas para nabi terutama untuk menegakkan kalimat tauhid itu dilanjutkan oleh seorang ulama. Ulama itu bahasa Arab disebut dengan sirat muntahil dulu. Ulama artinya orang yang sangat alim. Jadi alim dari alimah. Ulama orang yang sangat pandai, orang yang ilmunya mendalam. Ya. Makanya agak aneh sebetulnya kalau saya pengurus majelis ulama Indonesia, tapi saya tidak mau dikasih gelar kiai haji. Saya pernah di beberapa daerah saya turun ngorek karena saya merasa saya makamnya belum ulama dan saya sering tidak setuju dari beberapa mubalik yang terkenal gitu. Itu dikit-dikit mungkin oleh media masa sudah dikasih gelar ulama, dikasih gelar kiai haji. itu nggak sepatutnya, karena ulama itu terkait dengan ilmu, bukan popularitas. Ilmunya dia sudah menguasai apa, bahasa Arabnya, tafsirnya, hadisnya, mudah fikihnya dan sebagainya. Dalam ulumul din dia mendalam benar, dia sudah menulis banyak buku-buku tentang Islam yang mendalam, gitu ya. Nah, baru dia sempat diberi gelar ulama. Jadi kalau ulama di Indonesia jadi simbolnya Kiai Haji. Jadi itu ulama nomor satu annya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adin az-zahabi wa fiddati. Fa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami wa munafiqun." Jadi para ulama manusia ini itu laksana barang tambang, barangnya tambang emas dan perak. Fa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam wa munafiqun. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, yang benarnya baik di masa jahiliyah, maka dia cuma orang-orang yang terbaik di dalam Islam. Jadi ya manusia pun dikarunia Allah masing-masing ya. Ada yang ya, seperti emas, ada yang perak, ada yang loyang, ada yang tembaga, ada yang ini. Jadi memang bakalnya beda-beda, intelektualitasnya berbeda-beda. Dan Allah menganugerahi manusia dengan itu. Tidak semuanya pintar gitu, tidak semuanya emas. Kalau semuanya emas, nanti nggak ada yang berfungsi logam yang lain. Manusia tidak semuanya pintar. Kalau semuanya pintar, nanti kehidupan nggak jalan. Ada yang sangat pandai, ada yang pintar sekali, ada yang agak pintar. Supaya kehidupan ini saling tolong menolong. Ya, ada yang dari atasan, bawahan, dan seterusnya. Ya, jadi tapi Rasulullah mengajarkan manusia itu seperti barang tambang. Jadi kalau dia benihnya bagus, ya, emas misalnya, dia di masa jahiliyah, dia menjadi tokoh. Ketika dia masuk Islam, dia akan menjadi tokoh juga. Ya, ibarat fakih, syaratnya dia paham Islam. Makanya kalau kita lihat misalnya Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam, beliau memang jagoan. Ya, Sayyidina Umar itu bukan hanya jagoan perang, beliau itu jagoan syair. Sering beliau menang di pasar Ukaz, di Arab itu ada festival syair. Mereka beradu syair, dan Sayyidina Umar termasuk jagoan dalam syair, jagoan perang juga. Ya, makanya ketika beliau masuk Islam, jadi jagoan juga itu. Ya, Khalid bin Walid itu dulu yang menghancurkan pasukan Islam di Bukit Uhud, di perang Uhud. Ketika masuk Islam, dia dipercaya oleh Rasulullah untuk memimpin perang Mu'tah, dan disebut dia sebagai singa Allah. Maaf, dia pedang Allah, Sayyidullah. Ya, itu Khalid bin Walid. Jadi yang dulunya jagoan, dulunya hebat, ketika masuk Islam, dia menjadi hebat juga. Ya, jadi saya akan menggunakan hadis ini untuk teman-teman yang bukan di bidang agama. Ada yang di bidang teknik, kedokteran, ya, fisika, ekonomi, matematika, dan sebetulnya lebih pintar. Ya. Tapi karena selama ini gak pernah belajar agama, dia gak ngerti agama. Tapi kalau dia belajar agama, dia kan pintar juga. Gitu. Ya. Saya sudah membuktikan banyak sekali orang-orang yang dia kemudian pakar bidang ekonomi, kemudian dia pakar hadis, karena dia belajar hadis dengan serius. Dia pakar di bidang teknik, ya, seperti misalnya Dr. Zakir Naik, dia dokter ahli bedah. Seorang terkenal di dunia internasional sebagai ahli perbandingan agama, yang sangat terkenal. Tapi dia tetap sebagai dokter ahli bedah, karena manusia itu, kata Rasulullah, an-nasu ma'adin kama'adin zahab, ya. Jadi ini sebetulnya teori pendidikan saya nggak begitu sependapat. Nanti kita coba tanya ahli pendidikan yang lain. Ada orang yang berkata, oh Anda bakatnya matematik, Anda bakatnya sastra, Anda bakatnya ini. Saya lihat anak saya itu ada yang bakatnya matematik, tapi sekarang saya pro dengan bahasa Inggris. Saya rasa bisa juga. Susah memang, gitu. Karena bukan dia bakat, karena dia nggak suka. Nah untuk menyukai satu bidang tertentu itu butuh pengertian. Kadang-kadang harus terus kita biasakan, nah baru dia akhirnya dia senang. Nah, ketika dia senang, dia bisa juga. Sebenarnya nggak ada. Kalau orang ahli kayak Profesor Habibie ini, Pak Habibie itu kalau dia belajar tafsir, saya yakin nggak lama. Satu tahun baru akan menjadi pakar tafsir terkemuka di Indonesia. Ada yang anak IPB, pandai sekali dia ngambil doktor di Jerman, doktor elektro. Dia sudah menguasai berbagai bahasa. Dari Jerman, Inggris, Perancis, sekarang ada bahasa Spanyol dan bahasa Arab, sampai dia menulis buku pedoman bahasa Arab sangat tebal. karena di situ otaknya elektron ya. Tapi kalau dia belajar yang lain memang metodenya bagus. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah ya, al-insana ma'adam ya, manusia seperti barang tambang. Nah jadi sekarang ini mungkin banyak yang bisa dibaca sendiri dalam makalah ini, yang juga dari Rasulullah bagaimana pentingnya orang untuk mencari ilmu ya. Barang siapa menempuh jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah telah menuntunnya jalan ke surga ya. Sesungguhnya malaikat itu menentangkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu karena itu yang bisa dia lakukan. Saya sempat mengalami dulu di pondok pesantren, bagus sekali cara belajarnya. Mandiri gitu ya, ketika saya SMA dulu, sebelum saya IPA, saya tinggal di pesantren itu ada, karena selalu ditanamkan ada saya senang ilmu begini, akhirnya kita itu merasa kalau nggak memanfaatkan ilmu untuk mencari ilmu itu rugi, waktu untuk mencari ilmu itu sangat rugi. Jadi kalau kita habis sekolah siang gitu ya, pulang ke pesantren itu kita belajar Al-Quran, sore belajar fikih, habis maghrib belajar lagi, habis isya belajar, habis subuh belajar lagi. Karena kebetulan waktu itu memang pesantren saya nggak ada listrik, jadi TV belum ada. Jadi memang nggak sempat nonton TV, hanya sempat saja kecorang oleh para kiai dan para ustadz untuk memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan menuntut ilmu adalah satu sama daripada sholat sunnah. Nah, sekalian terakhir ya, ada sikap-sikap ulama kita yang sangat ini menjadi tradisi dalam tradisi Islam ya, yang telah melahirkan para ulama dan ilmuwan yang sangat hebat. Karena mereka itu ternyata memang belajar dan menulisnya itu sangat luar biasa. Seorang sekarang pakar di Timur Tengah, Rasul Mahfud Al-Ghazali, dia juga banyak menulis tentang Islamic Finance ya. Walaupun dia menulis artikel Islam wajib-wajib ini, kalau tidak salah 18 jenis kitab ini, dan dibebaskan oleh menulis. Maksudnya Indonesia dia ditanya berapa jam membaca dan menulis, dia menjawab tidak kurang dari 16 jam sehari. Jadi 16 jam sehari membaca dan menulis itu agak berat gitu ya. Paling kalau kita sudah capek di jalan, sudah capek di jalan ya, mungkin di jalan itu yang kita manfaatkan untuk membaca buku. Dan ulama-ulama kita dulu, Imam Nawawi ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin dan ulama-ulama yang lain ini rata-rata menyisihkan lebih dari 15 jam per hari untuk membaca dan menulis. Berarti tidurnya ya makan dan sebagainya, mungkin tidurnya sekitar 3-4 jam. Tapi ingat, Pak Habibie itu mengatakan dia tidur kalau tidak salah hanya sekitar 3-4 jam sehari. Itu bisa sebenarnya, bukan hanya orang dulu, orang sekarang pun sebetulnya mungkin ya, kalau sangat serius bisa menjadi ini. Tapi saya masih mencari satu literatur yang saya belum ketemu, saya tanya pada beberapa pemerintah yang lain. Konon kabarnya Ibnu Rusy itu seumur hidupnya hanya untuk membaca dan menulis. Dan beliau hanya tidak menulis itu 2 hari saja, yaitu pertama waktu menikah. Jadi malamnya itu beliau nggak mulai. Yang kedua waktu bapaknya meninggal. Jadi selebihnya yang menulis itu baca dan menulis itu. Tapi saya belum ketemu bagian literaturnya, saya cari di luar itu cerita-cerita yang beredar ya di kalangan para ulama. Jadi demikian aja sekalian ya, membangun tradisi ilmu seperti ini ya, itu sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dalam Islam, sehingga kita nanti mudah-mudahan bisa memanfaatkan materi-materi yang diberikan Ramadan ini untuk meningkatkan kemampuan ilmu kita, ya, membangun tradisi ilmu di kalangan kita, keluarga kita, dan juga jamaah kita, masyarakat kita, sehingga kita bisa berharap insya Allah kalau itu terjadi maka kebangkitan Islam itu bisa betul-betul muncul dari tradisi ilmu itu. Ya. Dulu pada awal kajian ini saya pernah menyampaikan ya, betapa prihatinnya saya kemarin menulis sebetulnya. Saya sedih betul melihat ya, apa itu kemarin di jalan menuju Soekarno Hatta itu dibangun lagi patung baru yang sangat besar sekali ya, patung proklamator kita. Saya yakin kok Pak Karno dan Pak Hatta itu di kuburnya itu enggak bahagia dibikinkan patung. Ya, mungkin itu bayangan kita saja, pejabat kita yang menganggap kalau dipikirkan patung senang. Ya, padahal itu tidak ada tradisi seperti itu. Dan saya sempat melihat di patung itu sudah didirikan di pom bensin dekat bandara itu. Itu bukan tradisi umum dalam Islam. Ya, karena Islam sangat modern dan mestinya gaya-gaya seperti itu bisa digunakan untuk para mahasiswa. Dan hari ini saja ada seorang orang mahasiswa yang tidak bisa bayar. Ya, saya masih usahakan di beberapa lembaga untuk satu di UI, dia tidak bisa bayar. Harus bayar uang masuk 5 juta, dibikin 5 kali, itu dia tidak bisa bayar. Ada lagi seorang ketua Himpunan Mahasiswa Persis tadi SMS ke saya, karena tidak bisa bayar uang kuliah S2, tidak punya orang tua. Masih banyak yang dia tidak bisa. Ya, jadi kadang-kadang untuk apa sebetulnya kalau bukan untuk ilmu seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan sekalian ya di bulan Ramadan nanti kita bisa meningkatkan ya ibadah kita terutama dalam tolakul ilmi. Demikian dari topik yang kita telah menyampaikan.